Mitra Bisnis, Tempo menulis, Nahdlatul Ulama mengancam akan mengeluarkan fatwa yang melarang umatnya membayar pajak jika pemerintah tidak bisa mengelola uang pajak dengan benar dan terus dikorupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Ini sebenarnya satu wacana moral yang bagus ya dari sebuah lembaga keagamaan yang beranggotakan hampir 40 juta kabarnya di Indonesia. Jadi ini sebuah wacana moral yang menurut aku cukup membantu ya agar penggunaan dari dana-dana publik itu bisa efektif dan efisien dan sesuai dengan peruntukannya begitu. Memang secara prosedural kan agak sulit memang ini, karena kan tentu NU sebagai lembaga tidak bisa membentengi kita-kita yang pribadi bayar pajak maupun badan usaha yang bayar pajak kan. Bagaimana caranya kita ketika kita menolak lalu kemudian secara prosedural apa harus mengadu ke PBNU kan? Sulit juga kan? Atau perusahaan kita ketika ditagih terus kemudian kita nggak mau terus apa mengadu ke NU? Agak kesulitan juga kan sebenarnya. Jadi ini sangat kuat himbauan ini sifatnya secara moral. Atau kalau misalnya PBNU mempunyai cara yang lebih prosedural gitu ya dalam upaya penolakan ini mungkin juga bisa disampaikan kepada publik. Karena kalau publik melawannya secara langsung pasti nanti akan berhadapan dengan petugas negara kan. Bahkan kan kalau yang tidak bayar pajak dijauh lagi bahkan bisa dipaksa badan kan oleh pihak ini. Dan di sini gimana nanti tanggung jawab dari PBNU. Tapi kita kalau gua sih dua jempol ya terhadap himbauan semacam ini. Ya gitu. Kemudian catatan gua kedua sebenarnya pajak ini memang 80% lebih memang sekarang mengisi APBN kita kan 1.657,9 triliun, sementara pajak itu 1.000 triliun lebih, sedikit saja. Jadi 80% lebih itu dari pribadi maupun dari badannya, pajak pribadi maupun pajak badan gitu. Yang kedua sebenarnya yang mestinya juga dilihat NU bukan saja soal, atau yang kedua ini pajak itu sebenarnya bukan pajak yang didapatkan, yang kemudian disalahgunakan, yang banyak diambil itu sebenarnya juga pajak yang seharusnya masuk ke Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak, itu yang diselewengkan kan. Itu yang kita tahu dari kasus Gayus, misalnya kasus dana, itu kan bukan pajak yang sudah diperoleh, tetapi uang pajak yang sebelumnya menjadi kewajiban dari wajib pajak maupun pajak perorangan maupun dari pajak badan. Yang berikutnya juga yang mesti dikritisi oleh NU ini adalah selain uang pajak itu kemudian dikorupsi melalui pemerintah apa legislatif maupun eksekutif, tetapi juga pemakaian uang pajak tersebut yang mubazir. Dan seperti itu, contohnya misalnya uang pajak susah mengumpulkan 1.000 triliun oleh Pak SBY dengan mudah dipakai untuk beli pesawat 1 triliun gitu. Atau dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk kunjungan kerja dalam dan luar negeri 23 triliun. Dipakai oleh DPR RI 300-an triliun untuk kunjungan kerja misalnya. Dan itu artinya selain uang tersebut dikorupsi, tapi uang tersebut juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif atau tepatnya sifatnya mubazir seperti itu. Jadi secara prosedural cukup sulit sebenarnya. Tetapi secara moral itu sangat luar biasa. Paling tidak kan bisa mengingatkan para pejabat negara bahwa uang pajak itu harus digunakan. Jangan dikorupsi, kemudian yang kedua jangan digunakan untuk berpoya-poya. Karena dua itu yang membuat uang pajak itu hilang. Satu dikorupsi, yang satu lagi digunakan untuk tindakan yang tidak efektif dan tidak efisien atau mubazir. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.